Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fiddin a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wa-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan di antara hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan, bahwasannya dosa dan kemaksiatan itu melupakan seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Dan apabila seorang hamba melupakan dirinya, dia akan menyia-nyiakan dirinya dan merusaknya, serta akan membinasakan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ketika seorang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun buat orang tersebut lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan meninggalkan mereka. Nasullaha fanasiyahu. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun melupakan mereka. Dan makna melupakan mereka di sini, Allah meninggalkan mereka. Yeah. Dua hukuman yang Allah sebutkan bagi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah akan meninggalkan mereka, tidak peduli kepada mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Nah, ini hukuman yang sangat besar tentunya bagi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah akan meninggalkannya. Allah akan menelantarkannya. Allah tidak peduli kepadanya. Allah akan menyia-nyiakannya. Yeah. Orang yang keadaan seperti itu, maka dia sangat dekat sekali kepada kehancuran dan kebinasaan. Dan hukuman yang kedua, Allah akan jadikan orang tersebut lupa terhadap dirinya sendiri. Yeah. Dia melupakan terhadap bagian-bagian yang tinggi. Dia melupakan terhadap sebab-sebab kebahagiaan dan keberuntungan. Yeah. Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa pada perkara-perkara yang mendatangkan kebahagiaannya. Bahkan tidak terbesit dalam hatinya untuk melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kebahagiaannya. Nah, ini ketika seseorang melupakan dirinya sendiri. Dan ini akibat dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Bahkan dia pun melupakan tentang aib-aib yang ada pada dirinya. Melupakan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Sehingga tidak terbesit dalam hatinya untuk menghilangkan aib-aib dan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, dia lupa terhadap penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Dia lupa penyakit-penyakit yang ada pada hatinya. Sehingga tidak terbesit dalam hatinya untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut. Dikarenakan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Sehingga tidak ada usaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Tentu kalau kondisi seperti ini, ini bisa mengantarkan kepada kebinasaan dan kehancuran. Nah, dalam keadaan dia sakit dan penyakit melekat pada dirinya. Nah, yang mana penyakit tersebut bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Dia sakit, tapi tidak merasa dirinya sakit. Sehingga tidak terbesit dalam hatinya untuk mengobati penyakitnya. Yang semacam ini adalah hukuman yang sangat besar. Baik secara umum atau secara khusus. Ketika seseorang sakit, bahkan sakitnya parah, dia tidak merasa dirinya sakit. Kalau kondisi seperti itu, tidak terbesit dalam hatinya untuk mengobati penyakitnya. Begitupun keadaan orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan lupa terhadap dirinya sendiri. Maka jangan sekali-kali kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan melupakan Allah Subhanahu wa taala hukumannya dua perkara. Yang pertama, Allah akan meninggalkannya. Allah akan menelantarkannya. Allah tidak peduli kepadanya. Yang kedua, Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau sudah melupakan itu semuanya, tidak terbesit dalam dirinya untuk melakukan perkara yang bermanfaat tersebut atau meninggalkan perkara yang bermudarat bagi dirinya. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, fa ayyu uqubatin a'dhamu min uqubati man ahmala nafsahu wa dayya'aha. Hukuman apakah yang lebih besar daripada hukuman orang yang menelantarkan dirinya dan menyia-nyiakannya, wanasiya masoliha, dan lupa terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Hukuman mana yang lebih besar daripada orang yang menelantarkan dirinya, menyia-nyiakan dirinya, lupa kemaslahatan-kemaslahatan bagi dirinya. Wada'aha wadawa'aha. Lupa terhadap penyakit-penyakit yang ada pada dirinya. Lupa pula terhadap obat-obatnya. Wa asbaba sa'adatiha wa falahiha wa solahiha. Dia lupa terhadap sebab-sebab kebahagiaannya, keberuntungannya, kebaikannya. Wahayatiha al-abadiyah fin na'imil muqim. Dan juga kehidupannya yang abadi dalam kenikmatan yang abadi, yang langgeng. Nah, ini hukuman yang sangat besar. ketika seseorang menyia-nyiakan dirinya, menelantarkan dirinya, melupakan kebahagiaan terhadap dirinya, melupakan kemaslahatan-kemaslahatan untuk dirinya. Dan ini semuanya ya disebabkan oleh dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di antara hukuman dosa dan kemaksiatan ya bisa menyebabkan seorang hamba melupakan terhadap dirinya sendiri. Ini hukuman sangat besar sekali. Kenapa dikatakan tadi? Kalau sudah lupa terhadap dirinya sendiri, ya, lupa kebaikan-kebaikan untuk dirinya, tidak terbesit dalam dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Lupa terhadap kebahagiaan bagi dirinya, tidak terbesit untuk melakukan sebab-sebab kebahagiaan tersebut. Nah, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, disebutkan nasullaha panasiyahum, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melupakan mereka. Ya, makna melupakan mereka itu ya bukan lupa dengan makna ya sebagaimana lupanya manusia. Tapi melupakan di sini maknanya meninggalkan dan menelantarkan mereka. Nah, bukan maknanya lupa ini lalai, ya, tidak mengetahui, bukan seperti itu. Nah, dikatakan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai dan juga tidak tersipati dengan lupa. La yadillu Rabbi wa la yansa. Rabbuku tidak sesat dan juga tidak lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu itu tidak akan lupa. Sehingga makna melupakan dalam ayat tersebut bukan maknanya lupa sebagaimana kita ketahui. Yeah. Lupa dalam artian dia tidak mengetahuinya. Nah, tidak teringat, yeah, tidak terpikirkan, bukan demikian maknanya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sifat lupa yang seperti itu. Tapi makna fanasiyahum ya an annahu tarakahum wa lam ya'ba bihim. Maknanya Allah meninggalkan mereka dan tidak peduli kepada mereka. Sebagaimana ayat bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Dikarenakan kalian melupakan perjumpaan di hari kalian ini. Yeah, di akhirat nanti. Inna nasinakum, maka kami pun melupakan kalian. Bukan melupakan dalam artian kami tidak tahu kepada kalian. Ya, tapi makna nasinakum di sini ayat taroknakum, kami tinggalkan kalian, kami sia-siakan kalian. Ya, bukan lupa seperti yang mengenai manusia. Nah, wa man ta'ammala hadzal mawdi'a tabayyana lahu anna aktsara hadzal khalqi qad nasu haqiqata anfusihim. Maka barang siapa yang memperhatikan masalah ini yang disebutkan tadi, yeah, jelaslah padanya bahwasanya kebanyakan manusia, mayoritas manusia ini, sungguh mereka telah melupakan hakikat diri-diri mereka sendiri. Yeah. Kebanyakan manusia. Qad nasu haqiqata anfusihim. Mereka lupa terhadap hakikat diri mereka. Wadayya'uha wa adha'u hadduha min Allah. Mereka menyia-nyiakan dirinya sendiri, membuang bagiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'uha rakhisatan bi samani bakhsin bai'al ghaban. Dia menjualnya dengan harga yang sangat murah. Naam, bai'al ghaban. Jual beli yang tertipu. Dia menjual dirinya dengan harga yang sangat murah. Jual beli yang tertipu. Wa innama yadharu lahum hada indal maut. Dan sesungguhnya akan nampak kepada mereka ketika kematian datang kepadanya. Baru dia menyadari. Hatta idza jahadahumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, lalu mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia walaupun sebentar saja. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku akan mengamalkan amalan soleh yang dahulu aku tinggalkan. Jadi akan nampak ketika kematian menghampirinya, dia nampak dia telah menjual dirinya dengan harga yang sangat murah sekali. Nampak kerugian yang sangat jelas ketika kematian datang kepadanya. Di saat itu ketika dia menyesal, sudah bukan lagi waktunya untuk menyesal. Ketika itu dia ingin bertobat, bukan waktunya lagi untuk bertobat, dikatakan nyawa sudah sampai tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Nah, tapi ketika itu baru mereka menyadari telah menjual dirinya dengan harga yang sangat murah sekali. Wa yadharu kull dhuhur yawma taghabun. Dan akan nampak dengan benar-benar nampak semuanya ketika di hari kiamat nanti. Ketika ajal menjemputnya, nampak dirinya telah menjualnya dengan harga yang sangat murah sekali. Lebih-lebih lagi semakin nampak lagi ketika hari kiamat. Yauma yadharu lil 'abdi annahu gubina fil 'aqdi alladhi aqadahu li nafsihi fi hadhihi dar. Pada hari di mana nampak bagi seorang hamba bahwasannya dia telah tertipu dalam akad yang dia lakukan untuk dirinya sendiri di kehidupan ini. Tertipu dengan kehidupan dunia. Dia jual dirinya dengan harga yang sangat murah. Dia jual agamanya untuk mendapatkan harta dunia dengan harga yang sangat murah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Ini semakin nampak lagi ketika di hari kiamat. Dirinya telah tertipu dalam akad yang dia lakukan untuk dirinya di kehidupan dunia. Wa tijaratil lati ittajara fiha lima'adihi. Dan perdagangan yang dia lakukan padanya untuk tempat kembalinya akhirat. Fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi dunya li akhiratihi Sesungguhnya setiap orang itu dia berdagang ya di kehidupan dunia untuk akhiratnya. Nah, jadi perdagangan yang kita lakukan di dunia ini ya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Ya. So, jangan sampai kita menjual diri kita, menjual agama kita dengan harta dunia yang sangat murah sekali. Nah, hendaklah kita berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yeah. Mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan, dengan amalan soleh. Nah. Fal khasiruna alladina ya'takiduna annahum ahlu ribhi wal kasbi istarau alhayata ad-dunya wa habbahum fiha waladdatihim bil akhirah wa haddihim fiha. Maka orang-orang yang merugi, yaitu mereka yang meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan, orang-orang yang mendapatkan usaha, yeah, membeli kehidupan dunia bagiannya, kelezatannya dengan akhirat dan bagiannya di akhirat. Ini orang yang sangat merugi. Yeah. Ketika mereka membeli kehidupan dunia, bagian dunia dan kelezatannya, dia beli dengan akhirat dan bagiannya di akhirat. Yeah. Lebih parah lagi, mereka meyakini mereka itu orang yang mendapatkan keberuntungan ketika membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Wa adhabu tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya. Maka mereka menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka dalam kehidupan dunianya. Nah. Wastamta'u biha. Mereka bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan kehidupan dunianya. Waradu biha. Mereka ridha dengan kehidupan dunianya. Watma'annu ilaiha. Merasa nyaman, tenang dengan kehidupan dunianya. Wa kana sa'yuhum litahsiliha. Dan usaha mereka pun hanya untuk mendapatkan dunia. Faba'u washtarau wattajaru waba'u ajilan bi'ajilin. Mereka menjual, mereka membeli, mereka berdagang. Ya. Menjual kenikmatan-kenikmatan yang nanti bi'ajilin. Ya, dengan kenikmatan yang segera. Nah, dikatakan mereka menganggap kenikmatan akhirat ajil, kenikmatan yang nanti. Ya, tapi kenikmatan dunia ini ajil, sekarang ini. Sehingga kita harus mendahulukan kenikmatan yang sekarang dibandingkan kenikmatan yang nanti, menurut mereka. Ya. Padahal tidak bisa dikiaskan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Kenikmatan akhirat ini walaupun nanti, tapi kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan dunia tidak ada bedanya. Tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan akhirat. Nah. Sementara mereka, orang-orang yang bodoh, yeah, menjual kenikmatan akhirat yang dianggap ini kenikmatan yang nanti dengan kenikmatan dunia yang mereka anggap nikmat yang segera sekarang ini kita nikmati. نعم Kalau kedua-duanya kenikmatan yang sama, kemudian kita memilih nikmat yang segera dibandingkan nikmat yang nanti, ini wajar-wajar saja. Tapi ketika kedua kenikmatan itu berbeda, nikmat akhirat walaupun nanti, tapi jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia tidak apa-apanya. Tidak ada seberapanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Jadi jangan sampai menjual kenikmatan akhirat tersebut dengan kenikmatan dunia yang dianggap disegerakan. Wa nasi'atan binaqdin. Dia menjual sesuatu yang sifatnya nasi'ah, ditunda dengan sesuatu yang kontan. Mereka menganggap nikmat dunia itu kontan, langsung. Kalau nikmat akhirat nasi'ah, nanti, menunggu. Lebih baik mendahulukan yang kontan daripada yang kredit menunggu. Ini menurut pandangan orang-orang bodoh. Kenapa? Dikarenakan mereka menyamakan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Padahal hakikatnya sangat berbeda sekali. Antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Tidak bisa dikiaskan dengan kenikmatan dunia. Kalau kita dikasih pilihan, ini kontan, ini kredit, tunggu nanti, kita akan pilih yang kontan. Iya, kalau sama-sama nilainya. Tapi kalau nilainya jauh berbeda. Bahkan gak ada apa-apanya yang kontan ini dibandingkan dengan yang kredit tadi, dikarenakan saking besarnya. Tentu orang yang berakal akan lebih mendahulukan yang ditunda tadi. Dikarenakan nilainya sangat besar sekali, dan yang kontan ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang ditunda tadi. Wa ghaiban binajiz. Menjual sesuatu yang dianggapnya ghaib, belum nyata, dengan sesuatu yang najis, ada. Menganggap bahwasanya kenikmatan dunia nyata, ada. Kalau kenikmatan akhirat masih gaib, tidak terlihat. Sehingga mereka lebih mendahulukan kenikmatan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat dengan anggapan nikmat dunia ini nyata, terlihat, terasa. Nikmat akhirat ini kan gaib, enggak kerasa, nanti itu. Ini dikarenakan kurangnya yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hadha huwa al-hazm. Mereka mengatakan inilah al-hazm. Keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Wa yaqulu ahadum khudh ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bih. Dan berkata salah seorang di antara mereka, ambil apa yang engkau lihat, tinggalkan sesuatu yang hanya engkau mendengarnya. Ini bisikan-bisikan syaitan. Ambil yang engkau lihat. Lihat dunia ini kan terlihat olehmu. Ambil. Adapun akhirat hanya engkau dengar saja. Di akhirat begini, di akhirat begitu. Nikmatnya begini, nikmatnya begitu. Itu hanya engkau dengar saja. Sehingga ambil yang engkau lihat dan tinggalkan sesuatu yang engkau hanya mendengarnya. Ini bisikan-bisikan syaitan. Beda halnya kalau seorang itu yakin dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Nabi-Nya SAW dalam hadisnya. Bagaimana tentang kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti, maka dia akan mendahulukan kenikmatan akhirat. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam hal itu berkaitan dengan akhirat, hendaklah berlomba-lomba orang yang berlomba-lomba. Ya, tapi ternyata kebanyakan manusia Allah gambarkan bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Dikatakan tadi, anggapan-anggapan manusia yang salah. Nah, ya. Mereka mendahulukan kehidupan dunia, kenikmatan dunia dengan alasan dunia ini kontan. Dunia ini terlihat. Ya. Dan alasan-alasan yang lain yang disebutkan tadi. Nah, dunia ini disegerakan. Dunia ini ada. Kalau akhirat kan ditunda nanti. Kalau akhirat itu kan belum terlihat menurut mereka. Nah, hanya kita dengar saja nikmat ini, nikmat itu. Ini bisikan, bisikan syaitan. Tentunya tadi berkaitan dengan keimanan dan keyakinan. Kalau kita meyakini bahwasannya kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, maka kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan akhirat. Ya. Kalau kita meyakini kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, kita akan bersegera. Ya. Melakukan amalan-amalan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, dikatakan itulah hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Ketika diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wama al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan. Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.